kenangan yang terakhir denganmu. Ku dekati dirimu, kau diam tersungging senyuman di bibirmu. Itulah senyuman jadi saksi. Kau serahkan jiwa raga angin tetap berhembus tak henti walaupun sampai akhir hidupku. Oh angin malam, bawa daku kepadanya. Tetap berhembus tak henti walaupun sampai akhir hidup.